lalu turun ke hati, bukan dari pandang betis, lalu naik ke pipi. Hilangnya duit di kantong masih bisa aku cari, hilangnya cinta di hati aku bisa gigi jari. Tapi kamu yang pertama godain aku. Memang aku yang pertama, tapi kamu mau. Kita datang sama-sama hanya bawa miskin atau kaya. kekasih, janganlah engkau menangis. Aku pergi, takkan lama. Percayalah, aku pasti kembali. Sayonara. Dari negeri tinggal di kota sama seperti tinggal di surga. Emak bilang begini, bapak bilang begitu, katanya hidup di kota tidak sama seperti waktu kita tinggal di desa. Jangan marah dulu. Bye. That was fresh. In the house. Oh, Now hear this. Got this one coming straight from out of the dance hall. Thank you. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a stick around. But remember, I'm the boss. Get out.